kekuatan yang mengagumkan terlukis nyata ketika seorang ibu yang tampak tak penuh daya, tubuh kecil terasa lemah, namun segera menerobos kebakaran yang ada dan keluar dengan gagah perkasa seakan semua ia punya kekuatan yang amat sangat mengagumkan. Mengapa ia menerobos api itu? Dan bagaimana mungkin dia keluar menembusnya kalau melihat fisiknya yang tampak tak berdaya? Cinta adalah kata yang tepat untuk menggambarkannya. Ia cinta pada buah hatinya, bayi kesayangannya yang tertinggal dan terperangkap dalam kobaran api. Ia tak peduli dan tak memikirkan diri, berlari menerobos mendekap anak dan keluar kembali. Ia berhasil. Banyak orang terpukau dengan apa yang terjadi, tapi sedikit yang menyadari bahwa itu bukan sekedar sebuah keberanian. Apalagi kata nekat tak tepat untuk diberikan padanya. Itu juga bukan sekedar sebuah keunggulan sehingga dia berhasil masuk dan keluar menyelamatkan bayi yang dikasihinya, tapi cinta. Ia tidak pernah membayangkan kekuatan datang dari mana. Ia juga tidak pernah membayangkan bahwa berani masuk dan bisa keluar. Semua terjadi begitu saja. Dorongan cinta sangat luar biasa. The power of love. Kekuatan cinta memang mengagumkan. Karena itu untuk menaklukkan dunia, mencapai cita-cita, yang kita perlukan bukanlah satu batalion tentara atau kekuatan senjata, tapi cinta. Persoalannya apakah kita punya? Tanyakan diri dan periksalah. Kalau tak punya, belajarlah memilikinya. Kalau punya, peliharalah, jangan pernah kehilangannya. Bersama saya, Bigman Sirait.